A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udhina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu. Wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Alladhina ukhrijuu min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. Walawla dafa'u Allahi الناس بعدهم ببعد لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Bebaskan Palestina dari kaum jahiliyah. Bebaskan Palestina dari kaum jahiliyah. Kaum Yahudi pembakar nyata di dunia. Bebaskan Palestina. Tobatkanlah api kiram. jangan tunda kebenaran. Perangi musuh Tuhan. Palestina dari kaum jahiliyah, kaum Yahudi pembangkang nyata di dunia. Bebaskan, bebaskan.